Simpatik kalau enggak simpatik, enggak cantik. Juga cumi-cumi gernya Tuban Jawa Timur. Untuk Tuban tercinta, Yeni Inka Ateila. Selamat siang Tuban. Kita joget bareng lagi ya. Halo. Sisa buat pasukan ambiar. Sopo sing ora kroso kelan ditinggal pas sayang-sayangi pas lagi jeru-jeru sing ati satu lagu ada Dalan Liane spesial buat pasukan Ambiar. Sudahkah Ambiar hati kalian?